Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa tanah air, alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1443 Hijrah bertepatan dengan 29 Oktober 2021 Masehi. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk berinteraksi. Dan perkenankan kami mengumumkan pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah berkaitan dengan momentum Hari Santri Nasional di tahun 2021 yang momentumnya juga bersamaan dengan Maulid Nabi SAW. Pun demikian Sumpah Pemuda yang seyogyanya kami umumkan di pekan lalu, namun karena banyaknya animo yang sangat luar biasa, lebih dari 600 karya tulis, kami harus mendalami lebih jauh untuk menemukan potensi-potensi terbaik yang kiranya bisa kita persembahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, langsung saja kita akan umumkan dari 600 lebih karya tulis yang kami terima, kita akan umumkan di kesempatan sore yang insya Allah berkah ini, 3 juara utama, 1, 2, dan 3, kemudian disusul dengan 10 juara favorit yang tentunya insya Allah seluruhnya akan menampilkan karya-karya terbaik yang dinilai oleh panitia khusus dan mudah-mudahan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks dorongan agama, khususnya agama Islam tentunya. Baik, kita akan lihat yang pertama. Biasanya kalau mengumumkan dari 3, 2, 1 atau harapan, sekarang saya balik. Ya, juara 1, 2, 3, kemudian favorit. Juara 1, dengan judul tulisan, Mempertahankan Semangat Santri dan Ulama dalam Meraih Kemerdekaan Berbangsa Melalui Kemerdekaan Bangsa. Didapatkan oleh Saudara Anas Muttaqin, Deva Cahyana Harith, Setia Farah Diba. Ketiganya berkelompok menulis judul dimaksud berasal dari Aceh. Kami ulangi, juara pertama jatuh kepada Saudara Anas Muttaqin, Deva Cahyana Harith, dan Setia Farah Diba dari Aceh dengan judul tulisan Mempertahankan Semangat Santri dan Ulama dalam Meraih Kemerdekaan Berbangsa Melalui Kemerdekaan Bangsa. Kemudian juara kedua diraih oleh Saudari Naili Zahratun Arifah, berasal dari Universitas Negeri Semarang. Baik, dengan judul tulisan Peran Kajian Islam Berbasis Pesantren Tradisional Sebagai Pemblokir Aliran Radikalisme dan Intoleransi Guna Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian juara ketiga didapatkan oleh Saudara Rahman dari Makassar dengan judul tulisan Resolusi Jihad Membangkitkan Semangat Nasionalisme Ulama dan Santri dalam Memperebutkan Kemerdekaan Republik Indonesia. 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, insya Allah akan mendapatkan apresiasi juara 1 sebesar 10 juta rupiah. Kemudian plus sertifikat. Lalu juara 2 ada juga apresiasi sebesar 7.500.000 rupiah plus sertifikat. Juara 3 di sini di flyer tertulis 2.500.000 ya. Kami koreksi dinaikkan menjadi 5 juta rupiah. Ya, 10 juta, 7.500 dan 5 juta rupiah plus sertifikat. Baik, selain itu ada juga 10 tulisan favorit di sini ya. Masuk kategori harapan yang dinilai oleh panitia. Ada lebih dari 5 panitia yang berikan penilaian di sini, teman-teman sekalian, di dewan juri. Memilih kurang lebih 10 terfavorit dari sekian banyak, sebetulnya semuanya bagus-bagus ini ya. Hanya dari sekian itu mesti ada yang memenuhi kualifikasi yang telah kita tetapkan. Baik, yang pertama dengan judul Analisis Faktor-faktor Islamofobia di Indonesia beserta dampaknya terhadap keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditulis oleh Muaz Al-Harith dengan alamat email harisalmuaz@gmail.com. Kemudian yang kedua, dengan judul Menilik Perjalanan Rahmah El Yunusiyah untuk Perempuan dan Nusantara. Disusun oleh Aura Bunga Tauhid, Zakiyah Aufa Furqani, Salma Rafidatul Jannah. Dari alumni SMA Trinsens Muhammadiyah Sragen. Selanjutnya, kemudian ada Maulana Aziz dan Sofyan Sauri dari Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan judul Eradicate Islamophobia, Aplikasi Sistem Informasi Dini, sebagai edukasi dalam upaya mengurangi persepsi Islamofobia untuk keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada sekularisme dan Islamofobia, pengaruh dan ancaman terhadap NKRI. Ditulis oleh Muhammad Aulia Razak. Kemudian selanjutnya, Masya Allah ini, sampai 10. Ada judul Kontradiksi Liberalisme dan Tantangan Islamofobia dalam Konteks Etika Bernegara Indonesia. Ditulis oleh Saudara Reza Ardiansyah Pradana. Lalu kemudian, ada lagi judul Penerapan Konsep Pendidikan Anti-Radikalisme dalam Mencegah Perilaku Radikal di Pondok Pesantren Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Sinjai. Ditulis oleh Adinda Anita Ardianti dan Jenita Triandana. Baik. Selanjutnya ada karya tulis disusun oleh Selfie. Ya, Selfie dengan judul Meneguhkan Moderasi Islam dengan Implementasi Paradigma Konsep Islam Wasatiyah yang sesuai dalam Al-Quran sebagai ikhtiar dalam mengatasi masalah Islamofobia agar dapat membangun keharmonisan sosial, budaya, dan agama di Nusantara. Selanjutnya, ada tulisan karya Nesa Arifah Al-Munawarah, Tiara Khairani, dan Alfi Syahrina dari Jawa Timur dengan judul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman umat Islam agar terhindar dari Islamofobia. Baik, selanjutnya ada judul tulisan dari Fatimah Kamilatun Nisa, Cynthia Kartika Prameswari, dan Afifah dari Universitas Darussalam Gontor dengan judul Serbuan Halus Isu-isu terhadap paham Islamofobia di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, dan yang terakhir, yang ke-10, ada tulisan dari Alda Adriani M. Alif Theo Ramadan dan Reza Kurniawan dengan judul Analisis Korelasi dari Eksistensi Islamofobia dalam Kontinuitas Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia. Wah, tanpa terasa ini ya, ini 10 harapan, 10 favorit yang masing-masing insya Allah mendapatkan 1 juta rupiah plus sertifikat. Baik ya, Alhamdulillah kita temukan 13 dari 600 lebih karya tulis yang masuk kepada kami. 1, 2, 3, dan 10-nya sudah kami sampaikan. Tanpa menepikan dan mengecilkan tulisan-tulisan lain yang Masya Allah semuanya bagus-bagus, baik-baik. Dan seperti saya sampaikan di pertemuan yang lalu, insya Allah kita akan berikan ruang pada karya tulis hebat ini untuk kita coba lihat untuk kemungkinan dipublikasikan, yang insya Allah royalti dari penulisan itu setelah dipublikasikan akan dikembalikan kepada penulis-penulisnya. Insya Allah kami akan sampaikan di sesi yang lain. Kami ucapkan selamat kepada peraih, bukan juara ya, tapi lebih kepada yang terpilih ya, peraih yang terpilih dari artikel yang masuk di Lomba Hari Santri Nasional tahun 2021 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, menerima amalan kita. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.